Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar rahimakumullah, marilah kita mengingat dan merenungkan sejenak pada kajian penyejuk keimanan melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, yaitu ayat 51 dari surat Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Artinya, kemudian apakah setelah terjadinya ajab itu, kemudian kamu baru mempercayainya? Apakah sekarang baru kamu mempercayai, padahal sebelumnya kamu selalu meminta supaya disegerakan? Ayat ini adalah sangat menyentuh jiwa kita, karena perilaku-perilaku orang-orang kafir ataupun orang-orang yang tidak mempercayai akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulunya mereka ingin segera meminta tentang azab itu segera diturunkan, bahkan berkali-kali dimintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan melalui firman Allah pada kajian kita yang baru kita kaji pada saat ini, yaitu surat Yunus juga ayat 49. Katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi darra wa la naf'a illa ma sya Allah. Sesungguhnya azab itu bukan urusanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah lah semuanya yang mengaturnya itu. Saya tidak mempunyai kekuatan. Seakan-akan kaum kafir itu selalu ingin membuktikan kebenaran apa yang dibawakan Rasulullah, bahkan azab yang sebetulnya pada hakikatnya yang tidak mereka inginkan, mereka memintanya. Tapi dalam kajian kita saat ini, ketika azab itu sudah datang, mereka baru mempercayai dan mereka sangat merasakan bahwasanya azab itu sudah tidak mau lagi mereka. Karena ini adalah rahasia dari ayat ini, adalah untuk membongkar bahwasannya mereka itu dulu meminta azab supaya disegerakan, tapi begitu datang azab mereka sangat ketakutan. Makanya dengan ayat ini juga, kalau kita kaitkan Ustaz Perdana dan Ustaz Sapir yang sudah ada di studio, tentang kejadian bagaimana orang melihat film yang 2012 itu akan terjadi kiamat, itu sebetulnya adalah hal seakan-akan mereka ingin menyegerakan. Karena apa? Karena ketentuan Allah dengan apa yang diramal oleh manusia tersebut itu tidaklah sama. Karena kalau kita melihat keadaan dunia ini yang begitu sudah sangat rusak, mungkin kalau dari segi keyakinan kita itu akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dari sisi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah selalu berbuat sebuah mukjizat dan yang lain. Supaya, dan berita seperti ini yang sangat dikejutkan, yang sangat hebohnya lagi saat-saat ini, sebetulnya tidak perlulah kita sangat bicarakan. Yang perlu kita bicarakan, sampai di mana kita sudah meningkatkan keimanan kita. Bahkan Ustaz Perdana ada yang mengatakan bahwasanya film itu adalah merusak akidah atau merusak keyakinan. Bagaimana pendapat pandangan dalam Islam ini, Ustaz? Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Menarik sekali paparan dari yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq tadi. Ada satu sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Fajrul, ada satu hal yang saat sekarang ini menarik untuk kita bicarakan, yaitu tentang film Doomsday 2012, kisah tentang terjadinya hari kiamat. Cuma yang saya ingin lebih bicarakan di sini adalah sikap dan perilaku manusia yang salah menempatkan tindakannya. Yang pertama adalah ini menunjukkan satu hal yang baik, bahwa setiap agama, apakah agama Kristen, agama Islam, agama Yahudi, itu mengakui keberadaan hari kiamat, pasti akan datang. Ya. Plusnya adalah bahwa dengan keyakinan ini seharusnya menyebabkan seseorang menjadi tersadar bahwa ada satu saat di mana kehidupan ini akan berakhir. Terutama bagi umat Islam, ini sudah digambarkan dalam banyak keterangan ayat di dalam Al-Quran, bahwa kedatangan hari kiamat itu merupakan satu hal yang pasti dan itu sangat-sangat dahsyat sekali terjadinya. Seharusnya kita secara khusus umat Islam mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau kita tidak sempat mengalami kiamat, kita akan mengalami kiamat kecil, yaitu mati, ya. Dan kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang salah adalah sikap dan respon kita di dalam menanggapi tentang film ini. Yang pertama, yang seharusnya kita lakukan adalah bukan malah membuat kita menjadi terpana dengan kehebatan film ini, tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana mempersiapkan diri kita dengan amal ibadah, bahwa itu yang harus kita lakukan yang terbaik, ya. Bukan malah sebagaimana yang saya dengar, ya, walaupun ini bukan merupakan informasi yang kuat, ada orang yang gara-gara film ini diramalkan 2012 akan kiamat, dari sekarang sudah mulai buat persiapan. Persiapan menimbun makanan, ya. Bukan ini yang harus dipersiapkan. Kalau terjadi hari kiamat, tidak ada satu makhluk pun yang akan tinggal lagi di atas permukaan bumi ini. Semua akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mempersiapkan makanan, tapi mempersiapkan amal ibadah kita untuk bertemu Allah. Yang kedua, yang tadi dikatakan oleh Ustaz Fajrul bahwa ini merupakan pengikisan nilai-nilai akidah, karena bukan meramalkan lagi, sudah memastikan pada tahun 2012 akan terjadi hari kiamat. Masalah hari kiamat adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu masalah yang gaib. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi wa ma ya. Ketika mereka bertanyamu kepada Muhammad, kepadamu wahai Muhammad, kapan hari kiamat itu akan datang, katakanlah qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, bahwa ilmunya itu adalah di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi. Bahkan secara ilmu pengetahuan akan diramalkan itu akan terjadi jutaan tahun ke depan lagi. Jadi masih akan sangat lama. Kalau ada film ini yang menggambarkan tentang kiamat tahun 2012, saya melihat film ini adalah salah satu usaha mendakalkan akidah. Yang kedua, berusaha untuk membuat film ini menjadi terkenal sehingga ditonton orang. Karena memang catatan Office Box sekarang ini, film ini menempati posisi pertama, membuat orang penasaran bagaimana, apa isi sebenarnya isi film ini. Saya kira hanya itu saja yang ada di dalam film ini. Yang terbaik bagi kita sebagai muslim adalah bagaimana kita sadar dan kembali disadarkan bahwa kiamat itu pasti akan datang, dan bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri. Iya, Ustaz Sapir, gimana pendapat Ustaz Sapir? Bahwasanya sekarang orang lagi heboh ini. Dengan hebohnya mereka itu sambil mereka mengatakan ini adalah penyesatan. Bagaimana menurut pendapat Ustaz Sapir tentang hal ini? Dari satu sisi kalau kita lihat dalam pendidikannya, kita lihat di sini, kalau kita melihat ada sisi negatif yang menyesatkan umat, tidak hanya umat Islam, umat Kristen, Buddha, Yahudi yang meyakini adanya hari kebangkitan dan adanya hari kiamat. Akan tetapi kita melihat dalam segi pendidikan Islam di sini, bahwasannya umat Islam dituntut untuk belajar mentadaburi bahwasannya kejadian yang ada di alam semesta ini tidak bisa kita kaitkan satu dengan yang lainnya. Dalam artian begini, tsunami, kemudian adanya banjir bandang, kemudian adanya tanah longsor, ini jangan kita kaitkan kepada inilah bentuk-bentuk kiamat. Hal ini kalau kita kiblatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang sangat kecil sekali untuk melakukannya. Kiamat itu luar biasa. Alam jagat raya ini bisa habis dan tidak bisa diprediksikan oleh manusia manapun, yang telah dikatakan Ustaz Perdana tadi. Jadi yang kita lihat di sini adalah bahwasannya perbuatan baik itu harus kita jaga, harus kita selalu memiliki konsekuensi diri tentang perbuatan baik. Jadi jangan sampai kita dengan film yang ada kebaikan kita itu dilandasin bukan dengan keimanan, malah dilandasin dengan ketakutan. Di sininya yang salah umat Islam pada saat sekarang ini, bahwasannya itu udah milik Allah, sudah nanti tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, dan kejadian kiamat itu menurut para ahli juga itu beratus tahun yang akan datang. Kita ya kalau kita sanggup umur kita sampai 100 tahun, maka di sini marilah kita kesampingkan hal itu. Kemudian ada satu tambahan lagi nih Ustaz, menurut saya kalau Ustaz menambahkan dua, yang pertama film ini menjadikan kesesatan, kemudian ada apa popularitas. Kalau saya melihat dari sisi ekonominya nih sini Ustaz. Jadi orang yang enggak tahu beli CD film ini dan sebagainya. Jadi ada nilai uangnya di situ ya, supaya populer kemudian menghasilkan income untuk film ini sendiri. Bagi umat Islam pada saat sekarang ini, yang harus kita telusuri adalah Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa, yang tidak ada yang menandinginnya, manusia manapun, bahkan jin ataupun setan. Ini kan mukjizat yang luar biasa, maka kiblatkanlah untuk mentadabburi Al-Quran dibandingkan film-film itu senantiasa, supaya apa, tersentuh hati kita melalui kajian Tafsir Sya'rawi ini yang kita lantunkan melalui siaran RRI pagi dan sore. Kita tadaburi, saling mengisi. Mudah-mudahan adanya sensasi ini tidak bisa kita melunturkan keimanan, yaitu bahkan yang luar biasa nih Ustaz, karena ada berita ini juga banyak orang yang bunuh diri. Yes. Ini yang di sini yang sudah lari kan gitu, apa tai'as, dia merasa putus asa, mungkin amalan ibadahnya nanti enggak diterima sama Allah. Jadi dia sekarang bunuh diri diakibatkan ini. Maka bagi umat Islam yang belum menonton, lebih bagus mentadabburi Al-Qur'an dibandingkan untuk melihat dari film ini. Yang sekali lagi Sat, yang lebih mana yang kita pilih? Yang pembuat film itu, pengarah adegan, sutradaranya, atau yang menciptakan sutradaranya yang kita takuti? Nah, itu kan Allah yang menciptakan sutradaranya. Maka kembalilah ke jalan Allah yang benar dan berpegang teguh kepada Al-Quran. Ini tambah dari kami Ustaz. Iya. Tapi melihat dari cerita yang apa yang dipaparkan oleh media massa dan yang lain-lainnya itu, yang paling penting adalah sebetulnya apakah atau jikalau datang nanti azab itu turun, apakah ungkapan keimanan itu berguna saat itu? Tentunya tidak, kan ya, gitu. Betul. Layaknya seperti Fir'aun dengan Nabi Musa. Fir'aun begitu makin menemukan ajalnya, dia mengatakan Rabbana amanna. Apakah ini berguna? Kan tidak. Berarti dengan kata lain, Allah menyuruh kita sebelum ini terjadi, perbanyaklah amal ibadah kita, kan begitu. Tanpa kita harus membahas bahwasanya film ini sesat, mendangkalkan akidah dan yang lain-lain. Untuk apa hal itu? Yang paling penting adalah keimanan kita sudah sampai di mana kita mengimani. Kalaulah kita keimanan kita itu tidak tergoyahkan dengan apapun yang terjadi pada masa ini, itulah yang dimaukan, yang diharapkan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 165, yaitu bunyinya walau yarul ladzina zalamu id yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a. Mungkin melihat pandangan orang kafir itu dengan orang beriman itu sangat berbeda. Kalau orang beriman, segala sesuatu itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah milik Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita perdebatkan? Sehingga mendebatkan itu adalah mengalihkan pemikiran kita tadinya untuk beribadah kepada Allah sehingga berkurang-berkurang. Inilah bentuk bisikan-bisikan setan, yang mana bisikan itu akan melemahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesimpulan dengan kajian kita saat ini, marilah kita untuk kembali menyibukkan keimanan kita kepada Allah dengan beribadah. Ini sajalah yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.